Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bersama insyaallah pada kesempatan ini untuk membacakan beberapa hadis di dalam Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Dan kita masih berada pada Sulasiyat Imam Ahmad. Sulasiyat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Naam. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ عُنُقِي ضُرِبَتْ قَالَ لِمَ تُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ. طيب, ini juga hadis sulasiyat. Coba kita perhatikan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah Al-Makki. An Abi Zubair, dan Abi Zubair ini banyak meriwayatkan dari Jabir. Abu Zubair Muhammad Ibnu Muslim Ibn Tadrus Al-Makki. An Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Al-Ansari. Ini tiga perawi antara Imam Ahmad dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian Abu Zubair, kemudian setelah itu Jabir bin Abdullah. Berarti ini termasuk musnad siapa? Jabir. Musnad Jabir bin Abdullah. Berkata Jabir, ja'a rajulun, suatu saat datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, kemudian laki-laki ini berkata, ra'aitu, saya melihat. Yani melihat dalam mimpi. Melihat dirinya berarti dalam apa? Mimpi. Ra'aitu ka'anna 'unuqi buribat. Saya bermimpi, ya, saya melihat leherku dipenggal. Naam. Qala, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika orang ini bercerita kepada Nabi tentang mimpinya? Nabi mengatakan, lima, kenapa yuhadditsu ahadukum? Kenapa salah seorang di antara kalian menceritakan bitala'u bisyaitan? Kenapa salah seorang di antara kalian menceritakan, ya, apa yang syaitan telah mempermainkan dia dalam mimpinya? Ya. Ini berarti pengingkaran Nabi alaihi salatu wasalam atas apa yang diceritakan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini, ya, di antara hadis yang sangat mulia, ya, yang menjelaskan tentang salah satu adab di antara adab-adab seorang hamba ketika bermimpi. Yaitu ketika seorang bermimpi dengan mimpi buruk, ya, jangan diceritakan kepada siapapun. Karena mimpi buruk itu dari siapa? Syaitan. Dan itu adalah permainan ya, yang syaitan mempermainkan ya seorang manusia ya dengan mimpi itu dipermainkan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari 5. Kenapa? Ini istifham, mengingkari. Pertanyaan yang bentuknya pengingkaran. Kenapa engkau ceritakan ya mimpi yang itu adalah dari syaitan, tala'u bisyaitan. Dan ini salah satu adab di antara adab-adab ketika seorang bermimpi dan mimpi itu adalah mimpi apa? Buruk. Naam, mimpi itu adalah mimpi buruk. Naam. Disebutkan bahwasanya hadis ini sesungguhnya diriwayatkan melalui banyak jalan ya, dalam kitab-kitab hadis yang lain disebutkan tentang kisah ini ya. Secara lengkap kita bisa melihat ya dalam riwayat-riwayat yang lain agar kita lebih bisa melihat kisah lengkap dari orang yang datang kepada Nabi ini. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin, riwayat kisah ini di dalam Muslim, dalam Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim juga hadis Jabir, sama hadis Jabir ya, hanya saja kalimatnya jaa a'rabiyyu, jaa a'rabiyyun annabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi a'rabiyyun, seorang apa, badui. Nah, sekarang lebih jelas lagi siapa rojulun yang ada pada riwayat Imam Ahmad. Yang datang itu adalah a'rabiyyun, dan ini termasuk manfaat dari mengumpulkan apa, riwayat. Kalau riwayat-riwayat itu dikumpulkan akan semakin jelas kisah itu. Disebutkan ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Dalam riwayat Muslim diterangkan laki-laki itu adalah a'rabiyyun, seorang apa? Badui. Kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, ra'aitu ka'anna 'unuqi dhuribat. Dalam riwayat Muslim ya disebutkan ka'anna ra'si dhuriba fatadahraja fastadattu 'ala asarihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian lafadznya, ka'anna ra'si dhurib. Saya melihat seakan-akan kepalaku ra'si dhuriba, dipukul, dipenggal. Fatadahraja. Tadahraja yang menggelinding sampai ya, menggelinding. Berarti ini mimpi, enggak mungkin ya. Orang hidup menggelinding ngejar-ngejar apa? Kepalanya ya, sudah mati kalau seperti itu. Berarti mimpi ya. Fatadahraja fastadattu ala asarih. Maka saya kejar ya, kepala ini menggelinding, saya kejar. Ya syahada, ini mimpi apa ini? Ini mimpi buruk ini. Mimpi dari syaitan. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tadi, mengingkari, lima tuhadditsu ahadukum bitala'u bisyaitan, diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Dalam riwayat yang lain, lafaz dari badui ini ketika berkata kepada Nabi, inni halamtu anna ra'si quti'a wa ana attabi'uhu. Lafadznya lain. A'rabi ini berkata, saya melihat dalam mimpiku kepalaku putus. Dengan jelas kalimatnya. Kutik, terputus. Wa ana attabi'uhu, dan saya mengikutinya. Saya mengikuti kepala saya yang putus ini. Fa zajarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas nih. Zajarahu, Rasul menghardiknya. Rasul apa, memarahinya. Zajarahu, yakni ini menunjukkan ini dilarang. Zajarahu Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dalam riwayat yang lain ya, ada lagi lafaz yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aitu fil manam, saya bermimpi melihat dalam tidurku, ka'anna ra'si quti', kepalaku pot terputus, fadhahik, tapi tertawa kepala ini. Ada tambahan lagi ini. Sudah putus, tergelinding kepalanya apa? Sambil tertawa. Baik. Mimpi ini mimpi buruk. Dan di antara adabnya adalah tidak diceritakan kepada siapa? Siapapun. Naam. Dan kalau kita melihat riwayat-riwayat yang lain dari adab-adab bermimpi, kalau kita bermimpi mimpi yang buruk bisa dirasakan seperti seorang kemudian ya takut ya. Kemudian mungkin dia melihat Orang mungkin melihat saudaranya dibunuh atau melihat apa namanya macam-macam. Hal-hal yang tidak dia sukai, ya, adabnya satu tidak diceritakan. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Adab yang lain ketika seorang bermimpi adalah, ya, dia berta'awud minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa min syarri yani ma ra'ait. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan dan kejelekan apa yang saya lihat. Nah, juga di antara adab Nabi yang diajarkan adalah seorang meniup yatful, yatful yani seperti meludah seperti itu ke kirinya, ke arah kirinya 3 kali. Nah, kemudian berta'awud. Juga mengganti posisi tidurnya. Nah, ini di antara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Adapun ketika mimpi itu adalah mimpi baik, ya, maka ceritakan mimpi itu kepada orang yang, ya, zawun nasihah, orang yang memiliki nasihat, orang yang dia cintai, ya. Naam. Dia ceritakan dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ahmadillah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas mimpi yang baik. Naam. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Di antara hadis sulasiyat Imam Ahmad melalui jalannya siapa tadi? Sufyan Ibnu Uyainah dari Abu Zubair Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus Al-Makki dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa na'am. Untuk menyempurnakan faedah, ikhwan, kita akan bacakan beberapa hadis yang terkait dengan mimpi yang saleh. Ja'a fi ar-ru'ya as-salihah, disebutkan dalam hadis-hadis tentang mimpi yang salihah, yang baik, ya, banyak sekali hadis. Di antaranya ma rawahu Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Syaikhan juga Bukhari Muslim wa Tirmidzi. Dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Qatadah, annahu qala, berkata, ar-ru'ya as-salihah minallah, mimpi yang saleh, mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi masuk jannah, mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi dia menuntut ilmu, mimpi dia minum air yang segar dan seterusnya. Mimpi-mimpi yang membuat dia apa? Senang. Bahkan memang mimpi yang baik ini menghibur seorang muslim. Ya, di saat penatnya, di saat capeknya, di saat mimpi yang baik. Ya. Itu mimpi minallah, dari siapa? Allah. Wal hulmu minasyaitan, adapun hulum, yakni mimpi buruk, minasyaitan, dari syaitan. Faidha ra'a ahadukum syai'an yakrahu, maka seandainya salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak suka, yakni mimpi buruk, falyanfus hina yastayqidh an yasarihi thalasan, hendaknya dia yanfus, nah, meniup ke arah kirinya ketika bangun, thalasan, 3 kali tiupan, wal yata'awwadz billahi min syarriha, dan berlindung kepada Allah dari kejelekannya, dari kejelekan mimpi yang dia lihat. Jadi berlindung dari kejelekan syaitan dan mimpi yang dia apa? Lihat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innaha la tadurruhu. Yang seperti itu tidak akan memadharatkan dia. Nah, ini adab kalau seorang itu berpegang teguh dengan adab yang diajarkan oleh Nabi, selamat dia. Syaitan itu suka untuk seorang hamba sedih, sempit dalam kehidupannya. Sampai dalam mimpi pun diganggu. Nah, sampai dalam mimpi pun diganggu. Sebagian orang subhanallah menjadikan mimpi ini sebagai pegangan hidupnya, subhanallah. Mimpi 10 tahun yang lalu dipikir terus, mimpi yang jelek. Jangan-jangan, ya, keluarga saya akan seperti ini. Jangan-jangan anak saya akan seperti ini. Jangan-jangan khauf, takut. Ini kalau tala'u bisyaitan, ya, permainan syaitan itu diikuti. Makanya Nabi marah ketika orang ini menceritakan mimpi jeleknya. Nah, lima yuhadifu ahadukum bitala'u bisyaitan. Kenapa salah seorang di antara kalian menceritakan ini, permainan syaitan, apa yang syaitan permainkan dia dengan mimpi itu. Nah, ini hadis ikhwan menunjukkan mimpi itu ada mimpi yang baik, ya, dan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada mimpi yang buruk dan itu dari syaitan, dan di sini ada adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dan banyak pembahasan yang cukup penting, ya, terkait mimpi bisa dilihat dalam kitab Ibnu Qayyim I'lamul Muwaqqi'in, ketika membahas masalah qiyas, ya, di situ beliau banyak berbicara tentang mimpi, ya, atau ada pembahasan tentang mimpi. Ini faedah yang mungkin bisa dibaca dari bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Kita baca ikhwatul kiram hadis yang lain dari hadis-hadis Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, berkata Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, haddatsana Sufyan, masih dari hadis siapa? Sufyan. Sufyan Ibnu Uyainah. Qala Ibnul Munkadir. Qala Ibnul Munkadir. Naam. Yani Muhammad. Naam. Muhammad Ibnul Munkadir. Seorang tabi'in. Muhammad Ibnul Munkadir Abu Abdullah, seorang imam as-siqah yang disepakati keimamannya, ya, keilmuannya, imam dari imam-imam tabi'in. Muhammad Ibnul Munkadir. Sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata. Baik, sampai di sini ikhwan, ini sanad hadisnya. Ya, sanad hadisnya, ya, tiga orang antara Imam Ahmad dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian Muhammad Ibnul Munkadir, kemudian sahabat Jabir bin Abdullah, masih dalam Musnad Jabir bin Abdullah. Yaqul, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, tidak pernah Nabi diminta sesuatu kemudian Nabi mengatakan la, tidak. Naam. Ini ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, menunjukkan sifat karam pada Nabi alaihi salatu wassalam. Pada Nabi alaihi salatu wassalam sifat kedermawanan yang luar biasa pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, tidak pernah Nabi mengatakan tidak kalau ada orang meminta. Kalau beliau ada, beliau beri. Kalau beliau tidak ada, beliau, ya, lemparkan kepada yang lain yang beliau melihat bisa memberi. Nah, apalagi yang diminta adalah ilmu. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam soal, bertanya. Kalau beliau ada, beliau sampaikan. Kalau beliau tidak ada karena ilmu itu belum datang, beliau diam. Atau beliau mengatakan Allah akan memberikan apa namanya? Jawabannya. Ya. Yeah. Seperti kisah seorang wanita, ya, dalam pembahasan ilmu faraid yang pernah kita bahas bersama. Imra'atu istri dari siapa? Sa'ad ibn Rabi'. Ya. Istri Sa'ad ibn Rabi' yang wafat dalam perang Uhud. Datang istri Sa'ad ibn Rabi' kepada Nabi alaihi salatu wasallam sambil membawa dua putrinya. Ya, anaknya Sa'ad ibn Rabi'. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inna Sa'd ibn Rabi', sesungguhnya Sa'd ibn Rabi' qutila ma'aka fi Uhud, terbunuh dalam perang Uhud ya Rasulullah." Ya. Kemudian harta peninggalannya semua diambil oleh saudaranya Sa'd ibn Rabi', yakni paman dari kedua, ya, putrinya ini. Dan dia tidak bisa menikah ya Rasulullah, tidak ada harta yang dia miliki. Taib belum datang ayat-ayat tentang apa? Waris. Nabi tidak mengatakan, oh tidak, tidak ada jawaban. Tidak ada keputusan, tidak. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam ya, yakin Allah akan berikan apa? Jawaban. Allah akan berikan keputusan. Fa nazalatil ayah. Turunlah ayat-ayat tentang apa? Waris. Sehingga tampaklah berapa hak istri Sa'ad bin Rabi'. Haknya adalah 1/8. Dan tampak hak kedua putri Sa'ad bin Rabi', yakni 2/3. Dan masih ada sisa diberikan untuk saudara laki-laki siapa? Sa'ad bin Rabi'. Maka dipanggillah saudara Sa'ad bin Rabi'. Dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasalam karena hartanya diambil semua. Maka Nabi mengatakan berilah 1/8 untuk istrinya Sa'ad bin Rabi'. 2/3 berikan untuk dua putrinya. Dan yang sisa adalah untuk kamu. Naam. Ketika ada tamu Nabi alaihi salatu wasalam, datang tamu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi tidak bisa menjamu karena tidak ada. Maka beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Ini kisah ya. Orang Anshar yang demikian dermawan ya. Ada sahabat Anshar yang mengatakan, "Saya ya Rasulullah," tanpa berpikir panjang di rumah ada apa. Ya, dia pikir aja di rumah ada. Ini tamunya Rasul, harus dimuliakan. Begitu sampai rumah ternyata tidak ada makanan kecuali hanya untuk dia. Ya. Anak-anaknya pun belum makan. Ya, maka ya terjadilah yang sebagaimana kita ketahui kisah yang ajibah, yang sangat menakjubkan. Ya, di mana seorang Anshar ini ya seolah-olah makan bersama dengan tamunya, lampu dimatikan, padahal yang makan hanya siapa? Tamunya saja. Nah. Wabillahi taufik. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak pernah ya, tidak pernah diminta sesuatu kemudian mengatakan apa? Tidak. Hadza min husni khuluqih, di antara baiknya akhlak beliau, wa syakha'ih, dan juga sifat sakha, yakni apa namanya? Kedermawanan beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ini hadis tentang apa namanya? Sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lain yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, hadis juga sering kita dengar kisahnya, sering juga kita dengar kisahnya. Kita baca hadis juga masih dalam musnad Jabir. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala haddatsana Sufyan an Amr sami'ahu min Jabirin radhiyallahu taala anhuma. Haddatsana Sufyan ya ibn Uyainah, masih hadisnya siapa? Sufyan ibn Uyainah an Amr. Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar. Sami'a hadzal hadis min Jabir, dari Jabir. Berarti ini tiga juga. Maka disebut sebagai apa tadi? Sulasiyat Imam Ahmad. Sufyan ibn Uyainah, kemudian Amr ibn Dinar, kemudian Jabir bin Abdullah. Taib, Jabir bin Abdullah menyebutkan sebuah kisah. Kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fayaummuna wa qala marratan thumma yarji'u fayusalli biqaumihi fa akhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laylatan qala marratan as-salah wa qala marratan al-isya' fa shalla Mu'adh ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma ja'a yaummu qaumahu fa qara al-baqara فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل له أنافقت يا فلان قال ما نافقت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع إلينا فيأمنا يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء يأمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت Iqra' bi kada wa kada. Qala Abu Zubair bi sabbihi isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha fa dzakarana li Amr fa qala arahu aw urahu qad dzakarahu. Baik. Hadis ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah menyebutkan kisah Mu'ad. Siapa tidak mengenal Mu'ad? Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal. Seorang yang alim, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan dipercaya oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk ya berdakwah di mana? Yaman. Di akhir hayat Nabi dilepas oleh Nabi Mu'ad ke Yaman. Ya Mu'ad innaka ta'ti qauman ahlul kitab, wahai Mu'ad engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Ya. Naam, di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasalam dan Mu'ad enggak ketemu lagi. Nabi enggak ketemu lagi. Sampai Nabi itu mengantarkan di pinggiran kota Madinah. Ya, dilepas. Ya, bagaimana tidak sedih ya. Mu'ad bin Jabal berpisah dengan Rasul alaihi salatu wasalam, berpisah dengan sahabat-sahabat kibar yang lain, ya, berpisah dengan kota suci, dengan Masjid Nabawi. Naam. Tetapi tetap dilepas oleh Nabi, berarti dakwah itu memang amalan yang azimah, amalan yang apa? Besar. Ya, kalau sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali itu adalah amalan yang manfaatnya kembali pada apa? Diri sendiri. Tetapi ad-da'watu ilallah, dakwah ilallah itu adalah amalan yang manfaatnya ya menyeluruh. Ya. Yanfa'un nas, memberikan manfaat kepada manusia. Dilepas Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Naam. Ini sekilas kisah tentang kedudukan Mu'ad bin Jabal. Taib. Ada maksud kita sebutkan di sini. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam tidak apa namanya, tidak mudahanah. Ya. Dalam arti kalau sahabatnya salah ya dikatakan salah, walaupun itu sahabat yang mulia dan sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, Usamah bin Zaid adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Sampai di akhir hayat Nabi sebelum Rasul wafat, Usamah bin Zaid ditunjuk sebagai apa? Amir al-Jaish, pimpinan perang. Itu pasukan perang yang terakhir beliau buat adalah pasukan perang ke Romawi, dan yang diutus sebagai Amir adalah Usamah bin Zaid, umur belum genap 20 tahun. Ya. Tapi ketika Usamah bin Zaid berbuat salah, ya diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika ada seorang wanita mahzumi ya, seorang wanita bangsawan Quraisy mencuri ya. Sampai kepada Nabi perkaranya. Namanya wanita mencuri atau orang mencuri hukumannya apa? Ya, potong tangan. Sudah sampai nisab dan semua syarat sudah terpenuhi, ya, potong. Tidak peduli itu bangsawan atau rakyat jelata. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam sudah memutuskan jelas ini hukum Allah untuk dipotong wanita ini. Wanita bangsawan. Subhanallah, mencuri wanita bangsawan ini. Imro'ah mahzumi ya. Orang-orang Quraisy ya, di antara mereka berkumpul. Kasihan ini wanita ini Quraisy ya, bangsawan. Coba minta kepada Nabi, barangkali ada keringanan. Tidak ada yang berani. Akhirnya ada ide, ada usulan. Coba bagaimana kalau kita minta tolong Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid sangat dekat dengan Nabi, sangat disayang oleh Nabi. Usamah bin Zaidnya disayangi, ayahnya Zaid juga apa? Disayangi. Nah, ayahnya dulu terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Namun kemudian ada larangan untuk apa? Ya, intisab kepada selain ayahnya. Taib, datanglah Usamah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul marah. Diingatkan Usamah bin Zaid. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah kamu akan mengajukan syafaat untuk menggugurkan hukum dari hukum Allah? Dimarahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun disayang, dicintai oleh Nabi, tapi inilah bentuk sayang, bentuk cinta. Taib, kembali pada hadis ikhwan, karena hadis ini akan menyebutkan bagaimana Mu'ad bin Jabal, orang yang sangat dicintai oleh Nabi, juga dimarahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Diingatkan apa yang salah, apa yang bengkok. Ya. Jabir bin Abdullah bercerita, kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz itu biasa selalu salat bersama dengan Nabi, makmum di Masjid Nabawi. Tsumma yarji'u ya faya ummuna. Kemudian kembali ke kampung kami dan mengimami kami. Zahirnya termasuk Jabir juga diimami. Jadi sholat dua kali ini, sering demikian Mu'ad sholat bersama Nabi, sholat Isya, kemudian kembali apa namanya mengimami kaumnya. Faqala marratan tsumma yarji'u fayusalli biqaumihi. Suatu saat ya, baik beliau Mu'ad bin Jabal ini sholat bersama Nabi, kembali ya ke kaumnya dan mengimami. Dan kebetulan ketika itu akhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailah wa fi riwayah as-shalah wa fi riwayah al-isya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam salat isya tapi diakhirkan. Salat isya tapi diakhirkan. Berarti Mu'ad kembalinya juga apa? Malam sudah. Karena sholat isya itu diakhirkan. Nabi terkadang mengakhirkan sholat isya. Ketika itu Rasul mengakhirkan sholat isya di waktu yang afdal. Ya. Mu'ad juga otomatis seperti itu. Sehingga pulang ke kaumnya ya sudah malam. Fasalla Mu'ad ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ja'a ya ummu qaumahu. Sholat bersama Nabi, kembali mengimami kaumnya. Faqara al-Baqarah. Mengimami sholat isya membaca surat apa? Al-Baqarah, subhanallah. Semangat luar biasa. Kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Nah, ini ada seorang pemuda. Ya. Fa'tazala rajulun minal qawm. Sudah terasa sholatnya kok lama sekali, akhirnya metil. Ya. Misah, keluar dari shaf, sholat sendiri, sampai selesai salam, pergi. Ya. Ini kisah seorang yang ya memisahkan dari jamaah salat ketika itu. Sampai berita kepada Mu'ad, faqila lahu, maka dikatakan kepada orang ini, ana faqta ya fulan, apakah engkau menjadi munafik ya fulan? Ya. Dijawab oleh orang ini, mana faqtu, saya tidak munafik. Datang akhirnya orang ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengadukan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, mengadukan. Itulah para sahabat ketika ada masalah, ketika ada mengembalikan kepada siapa? Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga mendapatkan jawaban yang memuaskan, mendapatkan ilmu, mendapatkan solusi. Demikian kalau seorang mengembalikan masalah kepada Al-Qur'an was sunnah. Naam. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengadukan apa yang dia hadapi. Wah, masalahnya ini saya dikatakan munafik. Ya. Padahal saya keluar karena ada sesuatu, ada alasan. Saya coba sampaikan kepada Nabi. Artinya, bertanya kepada Nabi, kalau memang salah ya saya salah. Ya. Kalau memang saya benar ya, saya ngerti itu benar. Mengadu kepada Nabi, inna Mu'adzan ya Rasulullah, Mu'adz yusalli ma'ak. Mu'adz ketika itu sholat bersama engkau. Thumma yarji'u ilayna. Kembali kepada kita, fa ya ummana, kemudian mengimami kita, ya Rasulullah. Ya, yani membaca surat apa? Al-Baqarah. Sudah lama terakhir ya, kemudian membaca surat Al-Baqarah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama nahnu ashabun nawadhih. Kita ini ashabun nawadhih, ashabun nawadhih yani punya kerjaan. Punya kerjaan untuk menyirami air atau mencari air, ya. Nah, apalagi zaman itu kadang orang harus pergi membawa ontanya untuk mengambil air untuk keluarganya dan seterusnya. Nah, ada hajat. Wa na'malu bi aidina, dan kita harus bekerja dengan tangan kita ya Rasulullah. Kita tidak punya pembantu. Ya. Wa innahu ja'a ya ummuna faqara'a surat al-Baqarah, tapi Mu'ad bin Jabal datang kepada kami membaca surat al-Baqarah. Faqala, kemudian Nabi memanggil Mu'ad. Ya Mu'ad, afattanu anta. Ya Mu'ad, apakah kamu akan menjadi orang yang menjadikan sebab fitnah? Afattanu anta, diulangi oleh Nabi. Yang seharusnya kamu lakukan, ya Mu'ad, iqra' bikadha wa kadha. Bacalah ini, bacalah ini. Dalam sebagian riwayat, bacalah sabbihisma rabbikal a'la, dan bacalah wal laili idza yaksha. Naam. Yani melihat keadaan makmum, kondisi makmum. Ya, karena kalau tidak akan menjadikan apa? Fitnah. Ya. Yang membaca nikmat, ya. Menikmati, merenungi, dia ngerti artinya, dia mengerti maknanya, enak dia. Menghafalkan ayat, menghafalkan surah, tapi di belakangnya ya, ashabul hajah, orang-orang yang punya hajat. Di belakangnya al-mardha, mungkin orang-orang yang apa? Yang sakit. Di belakangnya mungkin syuyukh, orang-orang yang sudah tua, yang tidak kuat berdiri apa? Lama. Nah, kalau antum akan sholat yang lama, ya sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, nah itu waktu untuk seorang apa namanya, membaca Al-Quran, mentadabburinya. Nah, adapun sholat ma'an nas, sholat bersama dengan manusia, lihat kondisi makmumin, ya, lihat keadaan apa, para makmum. Ini hadis juga diantara hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Jabir dan termasuk diantara sulasiyat karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalan Sufyan ibnu Uyainah dari Amr ibn Dinar dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Naam. Baik. Kita baca hadis berikutnya, ikhwan. Masih dengan sanad yang sama. Sulasiyat dan dengan apa namanya? Rawi-rawi yang sama. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Haddatsana Sufyan an Amr sami'a Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu yaqul dakhala rajulun yawmal jumu'ati والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صليت قال لا قال صلي ركعتين. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah Al-Makki, Imam As-Siqah. An Amr, Amr ibn Dinar, Amr ibn Dinar sami'a Jabiran, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma yaqul, berkata Jabir, dakhala rajulun yaumal jumu'ati, suatu saat datang seseorang ya masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Ya. Nah, kan tidak sebut namanya ini. Dakhala rajulun. Yang seperti ini terkadang para ulama bersemangat untuk mencari siapa orang ini. Nah, itu dengan cara mengumpulkan riwayat, mengumpulkan barangkali ada sebagian riwayat yang menyebutkan nama orang ini. Baik, berkata An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Mubhamat menyebutkan bahwasanya orang yang masuk ini bernama Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani. Qila dikatakan yang lain, An-Nu'man dan seterusnya. Asy-syahid intinya datang seorang ke masjid, dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yakhthubu. Naam, dan Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah. Ya. Penyebutan Sulaik ini disebutkan dalam riwayat Muslim memang. Ya. Jaa musarrahan bihi fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim lafadznya jaa Sulaik al-Ghatafani. Memang ada riwayat dalam Muslim. Jadi disebut namanya. Ini faedah ketika jam'ur riwayat, mengumpulkan riwayat. Ja'a Sulaik al-Ghatafani, demikian dalam riwayat Imam Muslim, yaumal jum'ati, pada hari Jum'at. Dan ketika itu Nabi sedang apa? Khutbah. Ini Sulaik masuk langsung duduk. Langsung duduk. Rasul sedang khutbah. Rasul melihat. Taib. Maka Nabi bertanya dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, faqala lahu, Rasul berkata kepadanya, "Shallait, apakah kamu sudah salat?" Qala la, belum. Qala shalli raka'atain. Nabi mengatakan shalli raka'atain, salat dua rakaat. Naam. Salatlah dua rakaat. Dalam riwayat Muslim, "Ya Sulaik, qum." Wahai Sulaik, qum, berdirilah kamu. fasalli rak'atain wa tajuzu fihima, salatlah dua rakaat dan segerakanlah dua rakaat itu. Jangan berlama-lama maksudnya. Ya, dengan suratan yang pendek karena agar segera selesai dan mendengar apa? Khutbah. Nabi mengatakan qum ya Sulaik au qum fasalli rak'atain wa tajuzu fihima. Berdirilah kamu wahai Sulaik, salatlah dua rakaat wa tajuzu fihima. Naam, dan segerakanlah salat itu dua rakaat itu. Naam. Dari hadis ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, banyak faedah. Di antaranya fil hadis, dalam hadis jawazul kalam fil khutbah li al hajah. Bolehnya berbicara dalam khutbah karena ada hajat. Naam. Baik. Nah, misalnya imam sedang khutbah, kok ada ular jalan di belakang orang sedang duduk. Mas-mas, maju-maju ada ular di situ. Boleh enggak? Boleh, ini hajat ini. Hajatnya keselamatan lagi. Baik. Atau mungkin mengingatkan orang yang datang langsung duduk. Ya fulan, antum sudah sholat? Belum, kum, berdiri. Jadi bolehnya berbicara. Dan orang yang diajak bicara oleh khatib juga, ya, tidak mengapa untuk dia apa namanya menjawab sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nabi bertanya kepada Sulaik, ya, "Sholait, apakah kamu sholat?" Qala la, tidak ya Rasulullah, belum. Berarti bisa apa? Menjawab ketika ditanya oleh khatib. Wa fihi al-amru bil ma'ruf. Dalam hadis ini juga ada, ya, toladan al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang apa? Yang ma'ruf. Wal irsyad ilal masalih fi kulli hal wa mautin, dan juga membimbing manusia untuk melakukan kebaikan di setiap keadaan. Dan itulah Nabi alaihi salatu wasalam, dalam keadaan beliau sehat, dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau berkhutbah, dalam keadaan beliau duduk, dalam keadaan beliau safar. Naam, selalu beliau membimbing umat untuk mendapatkan apa? Ya, kebaikan. Juga dalam hadis ini ada faedah anna tahiyatul masjid raka'atan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid berapa rakaat? Dua rakaat. Naam. Wa annaha la tafutu bi mujarradil julus. Dan juga ada faedah dua rakaat tahiyatul masjid ini tidak kemudian hilang kesempatannya dengan duduk. Artinya ada orang yang datang terlanjur duduk. Ya, awis kadung jagok wis lah. Tidak. Walaupun sudah duduk kemudian teringat belum sholat apa? Tahiyatul masjid, kum, berdiri, ya. Untuk sholat tahiyatul masjid. Rasul sendiri melihat orang ini sudah duduk, kemudian Nabi mengatakan kum, berdiri. Nah, yakni tidak kemudian gugur atau tidak kemudian kehilangan kesempatan. Tidak kehilangan kesempatan. Ya. Naam. Jadi ini di antara faedah. Nah. Dan faedah-faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya. Tapi kita baca lagi insyaallah satu buah hadis ba'dal adzan barangkali, ya. Nah, li itmamil faedah. Nah, ada satu hadis yang ingin kita baca lagi ba'dal adzan insyaallah. Nah, fadhal ikhwan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup majelis kita dengan sebuah hadis. Alhamdulillah kita sudah membaca beberapa hadis sulasiyat Imam Ahmad dari Musnad Abdullah bin Umar Ibn Khattab. Juga kita telah membaca beberapa hadis dari sulasiyat Imam Ahmad bin Hanbal dari Musnad Jabir bin Abdullah. Dan kita akan tutup dengan sebuah hadis dari sulasiyat Imam Ahmad dalam Musnad Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal haddatsana Ismail. Qala haddatsana Abdul Aziz. Qala sa'ala Qatadah Anasan. Sa'ala Qatadah Anasan. أي دعوة كان أكثر أكان أكثر يدعوها النبي عليه الصلاة والسلام قال كان أكثر دعوة يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Naam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah haddatsana Ismail, Ismail ibn Ulayyah. Qala haddatsana Abdul Aziz. Qala haddatsana Abdul Aziz. Naam, berkata Abdul Aziz. Qala Abdul Aziz berkata sa'ala Qatadah Anasan. Qatadah berkata kepada Anas, bertanya kepada Anas, ya. Jadi Abdul Aziz ini bersama dengan Qatadah. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, ayyu da'watin, doa apa yang Nabi alaihi salatu wasalam banyak berdoa dengan doa itu? Qala, maka Anas berkata. Berarti di sini ada Ismail ibn Ulayyah, kemudian ada Abdul Aziz, ya, kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana aktsaru da'watin yad'uha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang paling banyak Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa itu adalah doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Naam. Ini doa yang agung, ikhwatul kiram, ya. Ketika kita mengetahui Nabi banyak berdoa dengan doa ini, maka minal termasuk di antara bentuk ittiba, minal ittiba adalah al-iksar min hadzal doa. Memperbanyak doa ini. Meresapi maknanya. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah, ya, untuk mendapatkan kebaikan di dunia, ya, keselamatan di akhirat, minan nar, dan dimasukkan ke dalam apa? Jannah. Dan semuanya terkumpul dalam doa ini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan doa ini ikhwatul kiram, kita tutup majelis kita, ya. Dan dengan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihi al-ulia, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi untuk kita semuanya al-hasanah fid dunia, kebaikan di dunia, berupa ilmu nafi', berupa ilmu yang bermanfaat, wal-amalus salih, kebaikan di dunia, wa al-hasanatul akhirah, kebaikan akhirat, nam husnul khatimah, wa al-jannah, wa ru'yah ila wajihil karim, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wa qina azaban nar, dan semoga Allah selamatkan kita semuanya minan nar, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan sampai batas ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita pelajari bersama, ya, memberikan faedah untuk kita semuanya, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.